ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir sampai atau masih pada bab tentang adab-adab di dalam majelis, dalam sebuah pertemuan atau dalam satu majelis yang di sana ada orang yang duduk, berkumpul, berbicara, berbincang. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang adab-adab di majlis. Dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan beberapa hadis dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-imam أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله بركاته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man jalasa fi majlisin فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث Hasanun Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin." Barang siapa yang duduk di satu majlis, "fakathura fihi laghatuhu," maka di dalam masjid itu banyak yang dibicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika. Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat di bawah ini sebelum dia bangkit dari majlis tersebut, dia mengatakan atau dia mengucapkan subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika, melainkan akan atau dia diampuni apa yang terjadi yang diucapkan di majlis tersebut. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala kita berada di satu majlis, perbincangan di dalam majlis itu hal-hal bersifat duniawi atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, Maka kita dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan atau melihatnya sebagai satu kewajiban, mengucapkan kalimat ini, Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci engkau, ya Allah, dan segala puji hanya milikmu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada engkau dan aku bertobat kepadamu. Yang mengucapkan kalimat ini, maka dia akan diampuni dosanya atau kesalahannya yang terjadi, yang dia lakukan di majlis itu. Kalimat ini atau bacaan ini dikenal dengan kafaratul majlis. Namanya kafaratu al majlis. Jadi bacaan ya sebagai penghapus kesalahan-kesalahan atau suatu dosa yang dilakukan oleh seorang dalam ucapannya di majlis tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Tidaklah suatu kebaikan yang beliau ketahui, melainkan beliau ajarkan kepada umatnya kebaikan itu. Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang baik yang baru ditemukan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam telah menyampaikan semua hal yang baik yang membawa umatnya kepada ridha Allah, membawa umatnya kepada cinta Allah dan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian sebaliknya, tidak ada satu keburukan yang dapat menjerumuskan seorang hamba kepada azab Allah, kepada neraka, melainkan semua sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dan beringatkan umat ini dari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Maka semoga Allah membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan beliau dalam membimbing umatnya kepada yang terbaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita adab-adab dalam satu majlis. Yang disebutkan di sini adalah, yang pertama, hendaklah dalam satu majlis itu yang diucapkan, yang dibicarakan hal-hal yang penting, hal-hal yang bersifat peringatan atau berita gembira atau yang lainnya yang bermanfaat bagi seorang hamba. Seyogianya demikian. Sekarang kita banyak melihat alangkah banyaknya majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya, yang pembicaraannya hanya ke utara, selatan, timur, dan barat. Tidak tahu apa manfaatnya, apa gunanya. Duduk berjam-jam, ya, sambil membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Inilah sebuah kerugian, ya, sebuah kerugian. Nah, oleh karena itu, di antara adab dalam majlis adalah dengan kita membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Makna dari kalimat lagotun fakathura fihi lagotuhu, banyak dia ucapkan di majlis itu lagot. Disebutkan di sini bahwa lagot itu adalah pembicaraan yang tidak ada manfaatnya bagi seorang hamba di akhirat kelak. Itu lagot. Ada lagot, ada gholat. Ya. Dua kata yang bermiripan. Ya. Lagotun, gholatun. Kalau gholatun artinya khotoun. Ya. Al-gholatot. Ya. Itu artinya kesalahan. Ya. Ini makna dari ghalat. Tapi kalau lahot, ya, adalah pembicaraan yang tidak berguna bagi seorang hamba untuk di akhirat kelak. Dan sebagaimana saya jelaskan tadi, banyak majelis-majelis, obrolan-obrolan, bahkan di apa namanya, di grup-grup yang ada di WhatsApp atau yang lainnya, terkadang kita jumpai bahkan tidak sedikit pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tulis, semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kecerdasan. Kecerdasan yaitu orang yang cerdas, yang selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sesudah kematiannya. Untuk sesudah kematiannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam bacaan ini ada tiga poin penting. Yang pertama, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Ini adalah pensucian Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Makanya kita mensucikan Allah. Subhanakallah. Subhanaka. Subhanallah. Ya, ini kalimat tasbih. Yaitu mensucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang tidak sepatutnya, yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan pada Allah Taala sedikit pun. Dia zat yang maha sempurna. Maha suci Allah dari semua tuduhan, dari semua ucapan, dari semua apa yang dinisbahkan kepada Allah Taala yang tidak sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci dari itu semua. Kemudian wa bihamdika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah, atau untukmu ya Allah. Ini adalah kalimat untuk menetapkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Makanya hanya dia yang patut dipuji, hanya dia yang patut disanjung, hanya dia yang patut untuk dinisbahkan semua sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang berikutnya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, lam di situ, kata sebagian ulama, adalah litakhsis. Alhamdulillah, lam di situ adalah untuk takhsis, pengkhususan. Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabbul Alamin. Dia yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Maka dia yang patut untuk dipuji, yang patut untuk disanjung. Jalla jalaluhu, zat yang maha besar, zat yang maha agung, yang suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Ini adalah pengakuan dari seorang hamba akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Syahada itu artinya persaksian. Maka orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau yang semisal dengan itu, ya, ini seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepalanya, dengan penuh keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, asyahid, syahid itu saksi. mana syahidnya, mana saksinya. Dalam banyak hal kita memerlukan saksi, ya. Dalam pernikahan ada saksinya, dalam jual beli ada saksinya, ya. Dalam hal-hal yang hutang piutang, langkah baiknya adalah ada saksinya, ya. Atau dalam satu perkara yang terjadi dibutuhkan saksi, sehingga kalau terjadi sesuatu yang ditanya, apa ada buktinya, apa ada saksinya yang melihat peristiwa ini, baru kemudian didatangkan saksinya. Saksi itu yang melihat dengan mata kepalanya tentang suatu kejadian. Maka ketika seorang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin betul tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini makna dari kalimat atau kata syahida yashhadu. Kalimat yang bermakna persaksian atau menyaksikan. Maka seorang hamba memberikan persaksian tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak ya Allah kecuali Engkau. Artinya semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil. Siapapun dia dan apapun dia. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia dan apapun benda itu yang disembah, maka itu adalah batil. Tidak boleh dilakukan. Itulah perbuatan yang batil. Yang hak hanya satu, yaitu peribadatan yang disembah, yang dipersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi yang patut disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua selain Allah adalah batil. Semua yang disembah selain Allah adalah suatu kebatilan. Dia tidak berhak disembah. Dia tidak berhak diibadahi. Jadi yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ditutup kalimat ini dan membaca istighfar. Minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Kalau dalam majlis itu ada pembicaraan, ada hal-hal yang tidak selayaknya diomongkan, dibicarakan, ya, maka seorang hamba bertobat pada Allah Ta'ala dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari kalimat subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, orang yang mengucapkan kalimat ini ketika dia akan bangkit dari majlis tempat duduknya, sebelum dia bangkit dia mengucapkan kalimat ini, maka akan diampuni dosanya yang terjadi ketika dia berada di majlis tersebut. Nah, oleh karena itu jangan kita gampangkan tentang bacaan ini. Kalimatnya singkat, tapi yang memberi makna yang besar, manfaat yang besar, itu mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya masih ada kaitannya dengan hadis ini. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akharatin idza arada an yaquma min al majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود. حديث ini riwayat Imam Abu Daud, rujuk al Imam Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak. Baik. Kata Abu Barzah radhiyallahu anhu, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu mengucapkan bi akhiratin, arti bi akhiratin kata para ulama yaitu fi akhiri hayatihi. Jadi di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau duduk satu majelis ketika beliau bangun, beliau mengucapkan kalimat ini. Yaqulu bi akhiratin ay yaqulu fi akhiri hayatihi. Ini menunjukkan bahwa kafaratul majlis ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau. Bagaimana dijelaskan oleh Abu Barzah bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya apabila hendak bangkit dari majlisnya, beliau mengatakan, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan ucapan yang sebutkan dalam hadis sebelumnya. Apala rajulun, maka seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha. Sungguhnya engkau Rasulullah mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya di waktu-waktu yang berlalu. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, kata beliau, dzalika kafaratun lima yakulu fil majlis. Jadi ucapan ini sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa, penghapus kesalahan bagi suatu dosa atau kesalahan yang terjadi di majlis itu, yang dilakukan ketika seorang berada di majlis tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim. Jadi hadis ini juga menegaskan kepada kita bahwa Rasul alaihissalam ya, mengucapkan kalimat ini ketika beliau akan bangkit dari tempat duduknya. Ya, dan kalimat ini disebut dengan kafaratul majlis, sebagai menghapus dosa seseorang di satu majlis. Ya, dari ucapan-ucapan yang diucapkannya, atau mungkin dari niat-niat yang tidak benar ketika duduk di majlis itu, maka dengan demikian ini akan diampuni oleh Allah SWT jika seorang mengucapkan kalimat tersebut. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bacaan kafaratul majlis. Dan kalimat ini masyhur, ya, banyak kita jumpai di majlis-majlis. Ya, selalu pada akhir dari pertemuan, ya, selalu ditutup dengan kafaratul majlis. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memuji Allah dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala serta beristighfar mohon ampun pada Allah ta'ala, ini sebagai kafaroh, menghapus dosa bagi suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini di akhir kehidupan beliau, amalkan bacaan ini sebelum meninggalkan majlis, ini menunjukkan bahwa syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariat yang diturunkan Allah ta'ala dengan tadarruj, yaitu bertahap, ya, dan bertahap. Pertama yang diajarkan yang paling pokok yaitu apa? Dua kalimat syahadat, akidah, kemudian ibadah, salat. Salat lima waktu. Ya, salat lima waktu. Dan berkaitan dengan zakat, menjaga hubungan dengan sama manusia, memberikan hak Allah ta'ala kepada mereka yang berhak menerima hak tersebut, yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan mereka yang menerima zakat. Ini mengatur muamalah untuk menjaga hubungan yang baik antara kaum muslimin, antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin, fuqara, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, tidak terjadi gesekan-gesekan dalam komunitas kaum muslimin. Maka Allah perintahkan, mewajibkan zakat yang diambil dari para orang kaya yang memiliki harta telah mencapai nisab, kemudian diberikan kepada mereka yang berhak ya, akan harta tersebut. Ini semua diatur dalam kitab-kitab fikih. Kemudian puasa, ya, puasa dengan tadarus juga, artinya untuk membersihkan jiwa. Pada awalnya puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu puasa Asyura, tapi kemudian Allah wajibkan puasa Ramadan sebagai salah satu dari rukun Islam. Jadi Islam diajarkan oleh Nabi SAW secara bertahap, ada tahapannya. Tidak dengan serta-merta, demikian pula ilmu, ada tahapannya. Ya, terkadang ada orang bacaan Qur'annya masih belum benar, sudah ingin menjadi ahli hadis, ya, ingin menjadi ahli fikih, padahal bacaan Al-Fatihahnya belum benar. Ya, inilah sikap ketergesa-gesaan. Menuntut ilmu dari bawah, meningkat, meningkat, meningkat sampai kepada yang atas. Itulah ilmu. Di syariat Allah Ta'ala, ada syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya, Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyampaikan kepada umatnya dengan bertahap. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam yang mengajarkan adab-adab di dalam majelis dan dimanapun ada adabnya. Ya, karena Islam adalah agama yang beradab, agama yang mengajarkan akhlak yang mulia, ya, mengajarkan adab yang mulia. Ya, ini adalah Islam. Maka seyogianya kita mempelajari tentang adab-adab Islam. Ya, Islam ini menjadi indah dengan akhlaknya. Tidak sekedar akidah dan manhaj, tidak sekedar ibadahnya, tapi lebih dari itu adalah dia akan semakin indah, makin bagus, ya, apabila akhlak yang diajarkan oleh Islam diterapkan, dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan ini. Makanya ilmu adalah amal. Ilmu itu amal. Kita diperintahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, agar diamalkan ilmu itu. Agar diamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Maka dari itu, marilah kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. Artinya bahwa Rasulullah SAW dahulu hampir jarang sekali beliau bangkit dari majelisnya, ya, sehingga beliau mengucapkan doa di bawah ini. Jadi ini di antara doa yang diucapkan, ya, sebelum seorang bangkit dari majelisnya. Doanya panjang. Ya. Salah satu dari doa yang kita dianjurkan membacanya, mengucapkannya sebelum kita bangkit dari majelis. Jadi beliau SAW ya sering melakukan, mengamalkan doa ini. Ya, jarang beliau tidak amalkan ketika di majelis beliau. Yaitu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. اللهم يا الله اقسم لنا من خشيتك, يعني الله berikanlah, bagikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau ya Allah. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma ma'asik, yang mana dengan rasa takut yang Kau berikan pada kami ini akan menghalangi kami dari bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Karena di antara pencegah-pencegah kemaksiatan adalah apa? Rasa takut dalam diri seorang. Makanya seorang hamba minta pada Allah Ta'ala agar Allah berikan kepadanya bagian dari rasa takut dalam dirinya kepada Allah Ta'ala, yang dengan rasa takut ini menghalangi seorang dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kami ya Allah bagian dari ketaatanmu, yani ketaatan kepadamu, yang mana dengan ketaatan itu menyampaikan kami kepada surgamu. Karena surga Allah ciptakan untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukminin. Ya. Inna lil muttaqina mafazan. Tungguhnya orang-orang yang bertakwa memiliki yakni kemenangan, ganjaran, pahala, balasan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di naungan-naungan pohon-pohon surga. Dan mereka berada di sekeliling mata air surga. Siapa mereka? Al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala dalam doanya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikanlah, berikanlah kepada kami ya Allah bagian atau ketaatan kepada Engkau, yang dengan ketaatan itu Engkau sampaikan kami ke surga. Engkau sampaikan kami ke surga. Itu dengan ketaatan yang kita amalkan, yang kita lakukan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan ya Allah berikanlah kepada kami keyakinan, yang mana dengan keyakinan itu akan meringankan kami musibah-musibah dunia ini. Hidup ini ujian, penuh dengan musibah. Maka seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala agar Allah berikan kepadanya keyakinan yang kuat, sehingga musibah itu menjadi ringan baginya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah berikanlah kami nikmat, yaitu untuk manfaatkan apa yang Kau berikan pada kami, berupa pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan yang kami miliki, supaya benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang baik selama kami hidup. Waj'al waritha minna, dan jadikanlah dari apa yang kami lakukan sebagai amal yang atau warisan ya, yang mengalir pahalanya bagi kami. Waj'al tha'rona ala man zalamana, dan jadikanlah balasan kami kepada orang-orang yang mendzalimi kami. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami, menangkanlah kami atas setiap orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah Engkau jadikan musibah kami itu menimpa agama kami. Wala taj'al ad-dunya akbaru hammina, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak keilmuan kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah Engkau kuasakan kami, janganlah Engkau kuasakan atas kami orang yang tidak mengasihi kami. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, hadisun hasanun. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, Doa ini adalah salah satu doa yang agung. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam berdoa, dalam memohon pada Allah permohonan-permohonan yang sangat mulia bagi seorang hamba, baik dalam kehidupannya di dunia ini maupun ketika dia dibangkitkan di akhirat kelak. Semua permohonan ini adalah untuk Allah, permohonan-permohonan yang mulia. Dan ini sering dibaca oleh Nabi SAW di majlis beliau sebelum menyelesaikan majlisnya. Ya, namun sangat disayangkan memang jarang kita jumpai orang yang di majlisnya setelah selesai majlisnya membaca doa ini. Ya, alangkah baiknya jika kita pun ikut menghidupkan yang adalah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis-majlis beliau. Ya, jadi beliau jarang meninggalkan doa ini, doa yang sangat agung ini. Nah, dalam hadis doa ini mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama bahwa orang hamba yang baik, dan salah satu tanda kebaikan bagi seorang hamba bahwa orang ini masih baik ketika ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama mengatakan jika Anda ingin mengetahui bahwa hati Anda itu baik, coba diperiksa hatinya. Apakah dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah atau tidak? Selama masih ada rasa takut pada Allah Ta'ala dalam hati seorang hamba, itu pertanda kebaikan bagi hamba ini. Yang bahaya dan celaka, tatkala rasa takut dalam diri seorang hamba telah hilang lenyap, tidak ada lagi rasa takutnya pada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dalik. Ini pertanda kharabul qalbi, pertanda rusaknya hati, bobroknya hati tatkala tidak lagi memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang hamba diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalam doa ini, untuk memohon pada Allah taala rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut terhadap Engkau, yang dengan adanya rasa takut itu dia sebagai penghalang, sebagai pencegah dari berbuat maksiat kepada Engkau, ya Allah. Jadi itu manfaatnya rasa takut yang ada dalam diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Rasa takut itu akan mencegah dia dari perbuatan kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Kalaupun dia terjerumus dalam dosa, karena manusia tidak lepas dari dosa dan kemaksiatan, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah Ta'ala dan bertobat dan beristighfar dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk menutupi atau menghapus dosanya. Jadi selama ada rasa takut dalam diri seorang hamba, dalam hati seorang hamba, itu pertanda masih ada kebaikan dalam diri hamba. Namun tatkala rasa takut itu telah lenyap dari diri seorang hamba, dari hati seorang hamba, ini adalah pertanda, na'udzubillah min dalik, alamat celaka. Alamat celaka. Ya, wal'iyadzubillah. Nah, kita mohon perlindungan pada Allah dari itu semuanya. Kemudian pentingnya melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Ta'ala. Karena ketaatan pada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini adalah sebagai sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kami ketaatan kepada Engkau, ya Allah, yang dengan ketaatan itu menyampaikan kami ke surga-Mu. Ya. Karena seorang masuk surga disebabkan amalnya. Disebabkan karena amalnya. Tapi balasan surga itu sendiri yang diberikan kepada seorang hamba, ini adalah rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba itu. Ya, sehingga Allah berikan balasan yang jika dibandingkan dengan amal perbuatannya, maka balasan yang Allah berikan kepadanya, ya, jauh lebih besar. Dan amal ibadah yang dilakukannya dibandingkan dengan balasan itu, maka amal itu seakan-akan tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Namun Allah jadikan amal yang baik, iman dan amal soleh sebagai sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk selalu taat pada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Ta'ala dan bertaubat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Di antara tanda-tanda orang bertakwa itu, إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً, kalau mereka melakukan perbuatan keji, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka membolimi diri-diri mereka, ذَكَرُوا, mereka segera mengingat Allah, mengingat akan azab Allah, ancaman Allah. Ya. Sehingga apa? Mereka segera kembali pada Allah Ta'ala. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, mereka segera mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang mereka lakukan. وَمَنْ يَكْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ, dan tidak ada yang mampu yang mempunyai dosa kecuali Allah. Oleh itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi bukan berarti seorang bertakwa itu dia bersih dari dosa sama sekali. Tidak. Terkadang dia terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, tetapi dia kembali pada Allah Ta'ala. Segera kembali pada Allah Ta'ala dan bertobat dan beristighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla, dan memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal kebaikan yang dengannya, ya, dia berharap Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan atau menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang baik. Ya. Jadi hadis riwayat Imam Tirmidzi ini ada tiga kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW, mencakup hak Allah, hak diri kita, dan hak sesama kaum muslimin atau sesama manusia. Hak Allah adalah bertakwa pada Allah Ta'ala. Itu kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita kepada diri kita sendiri, itu hak diri kita, kalau berbuat dosa, segera mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kalau berbuat jelek, segera berbuat baik. Ini kewajiban kita pada diri kita. Yang ketiga adalah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kaulilah manusia dan akhlak yang mulia, ini haknya manusia kepada kita. Ini kewajiban kita kepada mereka. Apa kewajiban kita? Berakhlak yang mulia. Apalagi orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, jangan kita lupakan. Ya, jangan kita lupakan. Sesungguhnya mengingkari satu kebaikan adalah sebuah kemungkaran. Ya, sebuah kemungkaran. Mengingkari satu kebaikan dari seorang hamba, hamba Allah kepada kita, ini adalah sebuah kemungkaran. Ya. Orang yang baik adalah orang yang tahu akan ma'ruf. Oleh karena itu marilah kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tahu akan kebaikan. Ya, yang tahu akan kebaikan. Satu sifat yang sangat tercela, perangai yang sangat buruk, Ketika seorang melupakan kebaikan orang lain, ketika seorang melalaikan kebaikan orang lain terhadap dirinya, walaupun orang itu tidak meminta diperlakukan baik, walaupun orang itu tidak meminta dan tidak mengharapkan, karena harapannya hanya pada Allah Azza wa Jal, Allah akan memberikan. Untuk apa berharap pada manusia? Manusia fuqara, manusia itu fakir, bagaimanapun kayanya dia tetap miskin. Tapi ketika seorang berbuat baik, berharaplah pada Allah Ta'ala, ya. Jadi walaupun seorang yang memperlakukan kebaikan pada orang lain, dia tidak berharap pada orang itu, tapi kewajiban kepada orang yang diperlakukan dengan baik untuk tidak melupakan kebaikan orang lain. Ini Islam yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj dan ini akidah, ya. Yaitu berbuat baik, mengakui kebaikan orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada. Kemudian seorang mohon pada Allah Ta'ala yang ketiga, minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaib ad-dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan. Ya, seorang hamba minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah memberikan keyakinan dalam dirinya. Yang mana dan keyakinan kepada Allah, keyakinan akan balasan Allah, keyakinan bahwa semua akan berlalu, ini akan meringankan musibah yang menimpa seseorang. Ya. Jadi seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala keyakinan, yang dan keyakinan ini akan meringankan musibah yang menimpa dirinya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala keyakinan. Keyakinan akan balasan Allah. Keyakinan akan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu musibah, dengan satu ujian, yakinlah pada Allah, Allah akan memberikan kebaikan sesudah musibah itu. Ya. Maka jangan banyak mengeluh pada manusia. Jangan banyak meminta pada manusia. Jangan banyak merengek pada manusia. Ya. Subhanallah. Mintalah pada Allah Zat yang Maha Kaya. Mohonlah kepada Allah Zat yang Maha, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Semua ini milik Allah. Maka mintalah pada Allah, bergantunglah pada Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali mohon pada selain Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seorang kalau dia terkena musibah, lalu kemudian dia yakin pada Allah Ta'ala bahwa Allah akan membalas dan suatu kebaikan, Allah akan mengampuni dosanya, ini adalah pelajaran baginya, dia akan mengambil hikmah dari musibah itu, maka keyakinan tersebut akan meringankan musibah tersebut. Keyakinan itu akan memberikan keringanan pada, atau meringankan beratnya beban musibah yang menimpa dirinya, karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apabila kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, ya, kembali pada Allah Ta'ala. Yakinlah pada Allah Ta'ala dan ujian tersebut. Bahwa dibalik itu penuh dengan hikmah. Ya. Musibah itu ibarat gelap gulita. Tapi dibalik gelap gulita itu ada yang cahaya, yang terang benderang. Yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tabah, orang-orang yang introspeksi diri mereka. Dan musibah yang menimpa diri mereka, Allah Ta'ala akan membalasnya. Ya, jadi sekali lagi, ya, bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Jangan banyak, ya, berharap kepada manusia. Kita ini memiliki Allah. Ada orang berbuat jelek pada kita, ada Allah Rabbul Alamin yang Maha Mengetahui. Ada orang berbuat baik pada kita, kita balas dengan kebaikan. Selebihnya kita berharap pada Allah, Allah memberikan kepadanya jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang berbuat baik tersebut. Maka orang mukmin keyakinannya kepada Allah Ta'ala menjadikan dia itu hidup tenang. Ya. Apapun yang menimpa dirinya, Yakinlah pada Allah Ta'ala. Ini yang terpenting kita tanamkan dalam diri kita. Kita melihat gejala, melihat macam-macam yang kita lihat di muka bumi ini dari berbagai macam fitnah dan yang lainnya. Ya. Kalau kita kembalikan pada Allah Ta'ala akan kebesarannya, keagungannya, bahwa Dia Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Memberi, Zat yang Maha Membalas dan seterusnya, maka kita akan tenang. Dan Allah membalas setiap perbuatan yang buruk kepada mereka yang berhak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya. Kemudian di seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kenikmatan, ya, agar Allah memberikan kepadanya, yaitu dari nikmat-nikmat yang Allah beri seperti pendengaran, penglihatan, kekuatan, semoga itu semua menjadi bermanfaat bagi orang hamba. Yang dia manfaatkan itu semuanya, nikmat-nikmat itu untuk amal-amal kebaikan. Dan akan mewarisi ganjaran besar sisi Allah Ta'ala. Ya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Orang mohon pada Allah Ta'ala agar dia dapat memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan pada dirinya berupa penglihatan, pendengaran, ya, hati, ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nikmat-nikmat ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah Ta'ala, sehingga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Kemudian lanjutan dari doa ini, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Ya Allah, berikanlah balasan kami terhadap orang yang mendzalimi kami. Jadi seorang menyerahkan kepada Allah Ta'ala, ada orang berbuat zalim kepada kita, atau seorang diperlakukan zalim oleh orang lain, maka hendaknya dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, biar Allah yang balas. Kalau manusia yang balas, apa sih balasannya? Paling hanya ucapan, paling hanya perbuatan sedikit bisa dibalas. Ya. Tapi kalau diserahkan pada Allah yang membalas, lain ceritanya. Ya. Allah dengan kebesarannya dan keagungannya dan kekuasaannya, Allah mampu membalas orang yang menzalimi kita jauh lebih besar daripada yang kita ingin membalas orang tersebut dari kezaliman yang dia perlakukan kepada kita. Makanya serahkan pada Allah Ta'ala, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana. Ya, berikan balasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin balas, tidak akan puas dan tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Yang Maha Perkasa, yang Maha Besar. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami ya Allah, ala man adana, atas orang-orang yang memusuhi kami. Jadi kita minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan menghadapi mereka, orang-orang yang memusuhi kami. Biar Allah menghadapi mereka, Allah yang akan memberikan akibat dari perbuatan mereka. Kita minta pertolongan pada Allah Ta'ala, wansurna ala man adana, tolongkanlah kami atau menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Ini pun kembali kepada Allah Ta'ala. Tenang hidup ini kalau kita selalu mengembalikan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutan doa ini, wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah paling besar menimpa seorang bukan pada fisiknya. Walaupun kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari musibah menimpa fisik kita, menimpa harta kita, menimpa yang lainnya, kita mohon perlindungan. Tapi musibah terbesar menimpa seorang adalah yang menimpa agamanya, yang menimpa akidahnya, merusak agamanya, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak akhlaknya dan moralnya. Ini musibah terbesar. Musibah terbesar. Makanya Nabi SAW berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menjadikan musibah yang menimpa beliau dan menimpa kita, yaitu pada agama kita. Na'udzubillah. Kalau musibah itu menimpa agama kita, ini adalah kehancuran segala-galanya, kebinasaan segala-galanya, dunia dan akhirat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Agama ini kalau kena musibah, na'udzubillah. Agama seorang hamba kalau terkena musibah, celaka. Tapi kalau yang lainnya, dia masih bisa bertahan. Berkurang hartanya, anaknya, keluarganya, ya, itu masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah agamanya yang hilang, yang terkena musibah, kerusakan pada akidahnya, kerusakan pada ibadahnya, kerusakan pada moralnya, dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah musibah yang terbesar. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Na'udzubillah. Manusia macam-macam. Ada manusia yang memang ambisinya hanya untuk dunia. Ya. Ada orang yang memang keinginannya untuk akhirat. Dia tidak mengharapkan dunia ini, maka dia banyak berbuat amal-amal kebaikan untuk akhiratnya. Tapi ada juga manusia yang memang dia hanya mementingkan dunianya. Nah, seorang mukmin mohon pada Allah Ta'ala perlindungan agar Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai ambisinya yang terbesar. Wala taj'al musibatana wala taj'al dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Dunia ini sementara, ya, tidak lama. Kenikmatan apapun yang kita miliki, yang kita dapati, semua akan berlalu. Ya. Jabatan apapun yang kita pegang, semua akan berlalu. Ya. Jadi dunia ini sementara. Yang kekal itu adalah akhirat. Ya, oleh karena itu, jangan kita ambisi kepada sesuatu yang fana, lalu kita lalaikan, ya, yang kekal, yaitu akhirat. Wala taj'ali dunya akbaru hammina. Wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak keilmuan kami. Kalau ditanya agama, tidak tahu sama sekali. Dan kalau ditanya masalah-masalah duniawi, Masya Allah, dari A sampai Z dia tahu tentang dunia. Ya, disuruh baca Al-Fatihah, tidak bisa. Salam pun tidak bisa. Dan fasih. Baca salam, tidak bisa. Al-Fatihah, tidak bisa. Dan kalau ditanya masalah dunia, Masya Allah, dari A sampai Z dia jawab, na'udzubillah. Makanya seorang mukmin minta pada Allah Ta'ala perlindungan, wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini sebagai puncak keilmuan kami. Ya. Jadi hanya tahu dunia saja, tidak mengetahui akhiratnya atau agamanya. Na'udzubillah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah kau jadikan atau engkau kuasakan atas kami orang yang tidak merahmati atau orang yang tidak menyayangi kami. Kita mohon perlindungan pada Allah, ya, dari penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang aniaya, penguasa-penguasa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada kita. Ini perlindungan yang dimohonkan atau doa yang dimohonkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala dan diajarkan kepada kita. Maka doa ini, Masya Allah, alangkah baiknya seorang, setiap orang untuk menghafal doa ini karena mengandung makna yang begitu luas dan sangat mendalam. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu li hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kami kembalikan ke Jakarta. Itulah kajian sejumlah hadis-hadis Nabi SAW dari kitab atau dari bab tentang adab. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan, nasihat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Silakan kami coba sapa terlebih dahulu dari penelpon 021-823-6543. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah menggerak-gerakan jari ketika tasyahud akhir di dalam sholat wajib apa sunah aja ya Ustaz? Setiap baik kali sholat gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Penjelasannya ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan tentang menggerakkan jari telunjuk ketika seorang tasyahud. Dan dari pertanyaan tadi disebutkan pada tasyahud akhir. Ya. Sebetulnya bagi mereka yang berpendapat menggerak-gerakkan jari, jari telunjuk, itu tidak hanya waktu tasyahud akhir, tapi juga ketika sholat itu memiliki dua tasyahud, ya juga seorang menggerakkan, seorang menggerakkan. Hanya saja mereka mengatakan tasyahud akhir, yaitu karena di sini ada lafaz tentang yad'u biha, bahwa Nabi SAW itu menggerakkan sambil berdoa. Dan pada umumnya, seorang itu berdoa ketika sholat, di saat tasyahud yang terakhir. Jadi masalah ini masalah bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri adalah masalah, ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makna dari menggerakkan itu, isyarat itu sudah menunjukkan gerakan. Ya. Dan ini jelas oleh Imam Al-Qurtubi dan tafsirnya, ya, tentang pendapat-pendapat ulama dalam masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya, di situ beliau membawakan beberapa pendapat para ulama. Oke, kita ambil yang menggerakkan. Kalau yang ya, misalnya seorang menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud, maka ini tentu digerakkan tidak hanya di sholat wajib saja, tapi juga di sholat sunnah, kemudian pada tasyahud yang pertama, kepada tasyahud yang terakhir, ya ini semua dilakukan hal ini. Bagi mereka yang ya mengamalkan hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya. Adapun bagi yang memahami bahwa yang dimaksud dan menggerakkan itu adalah isyarat, maka mereka hanya memberi isyarat dan jari telunjuk dan tidak mereka tidak menggerakkannya. Ini bagi yang memahami bahwa yang dimaksud dan menggerakkan itu adalah isyarat yang diberikan. Ya. Walaupun ini adalah masalah khilaf antara ulama yang tidak patut terjadi perbedaan atau perselisihan dalam masalah ini. Ya, jadi yang yakin dengan menggerakkan, silakan gerakkan. Yang dia kurang mantap dengan menggerakkan cukup dengan isyarat, maka lakukan apa yang dia yakini. InsyaAllah semuanya itu adalah ada dasarnya. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Salah satunya adalah sholat-sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali dari penelpon 021-823-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya ibu. Semoga tim Raja TV selalu dengan Allah ya. Amin. Saya dari Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Silakan ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, doa-doa yang dibacakan tadi saya dapatin dari mana ya, dimiliki dengan buku apa ya Ustaz? Kemudian saya juga mau nanya Ustaz, saya selalu berbuat baik kepada siapapun umat muslim, khususnya luar muslim juga saya berbuat baik, tapi balasannya kedzaliman, bagaimana saya menyikapi ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas interaksi dan pertanyaannya. Silahkan Ustaz. Baik, tentang pertanyaan pertama, doa ini bisa juga ibu lihat langsung di kitab Riyadus Solihin yang kita bahas ini, kumpulan hadis yang ditulis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, nanti dibaca dalam bab tentang adab-adab majlis. Itu ada doa ini, karena saya membacakan doa ini juga dari kitab Riyadus Solihin, ya, menjelaskan masalah makna doa ini. atau kumpulan-kumpulan doa yang lainnya, ya bisa juga dilihat dari kitab kumpulan doa tulis oleh Ustaz Yazid, ya, Dawas, ada juga doa dan wirid. Nah, ini semua bisa didapati dalam kitab tersebut. Saya juga punya kitab tentang kumpulan-kumpulan doa, ya, juga akan dimasukkan apa namanya doa ini dalam kitab tersebut. Jadi yang paling mudah adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini kitab yang dianjurkan oleh para ulama, setiap rumah orang muslim itu seyogianya memiliki kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Maka silakan ibu mungkin suatu saat ke toko buku beli kitab Riyadhus Shalihin, ya, kemudian buka cari di apa namanya di kitab tersebut doa yang kita baca, yang kita jelaskan tadi, ya, dan bab tentang adab-adab majelis. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah tentang ketika seorang berbuat baik, ya, tentu yang kita harapkan adalah hanya kepada Allah Ta'ala. Perbuatan baik kita lakukan, kita berharap semoga Allah akan memberikan balasan pada kita. Dan kita berharap pada manusia, sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, apabila seorang berbuat baik pada yang lainnya, tapi orang itu membalas dengan satu kezaliman, maka tidak usah dibalas. Ya, kita tetap bersabar, berusaha untuk selalu dan tetap berbuat baik pada orang tersebut. Insya Allah suatu saat, ya, Allah merubah hatinya, kemudian menjadi baik. Tetapi kalau kita membalas kezaliman, kita berbuat baik, dia berbuat zalim, kita balas dengan kezaliman, ya, ini kurang bermanfaat dan hanya akan menjadikan permusuhan. Oleh karena itu, kita tetap berupaya untuk terus berbuat baik pada orang tersebut. Allah yang akan merubah hatinya. Ya. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting kita ketika berbuat baik, niatnya karena Allah. Berharap pada Allah. Kalau dia berbuat zalim pada kita, dia yang dosa. Kita tetap mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mental-mental seperti ini, ya, jiwa-jiwa seperti ini memerlukan yakni kebesaran jiwa. Ya. Orang yang berjiwa besar akan menghadapi itu dengan tenang. Ketika dia berbuat baik, ada orang berbuat zalim kepadanya, dia hadapi dengan tenang. Karena dia yakin pada Allah Ta'ala bahwa apa yang dia lakukan, dia tetap dapat pahala. Ya. Jadi ini memerlukan latihan. Kali kita lakukan, dua kali, tiga kali, nanti terbiasa. Kalau ada orang membalimi, sudahlah, dianggap angin lalu. Di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka balasan yang diberikan manusia kepada kita dari perbuatan baik yang kita lakukan dibalas dengan yang jelek, kita akan merasa yaitu hal yang tidak mengapa, dan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka yang demikian, ya. Semoga Allah berikan hidayah, ya, tunjuk agar bisa berbuat baik, bisa menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian ibu di Jakarta Pusat tadi, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya doa kafaratul majlis yang dibaca ketika seseorang hendak meninggalkan suatu majlis. Apakah yang dimaksud atau definisi dari majlis yang dimaksud di sini? Apakah termasuk semua majlis secara umum atau khusus untuk majlis-majlis pengajian atau majlis ilmu saja? Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Baik, dari keumuman hadis ini menunjukkan bahwa bacaan ini tidak hanya di majelis ilmu. Tapi ketika kadang-kadang kita ngobrol, duduk, bicara hal-hal yang kita bicarakan, maka kita tutup dengan membaca doa tersebut. Jadi majlis yang dimaksud dalam hadis ini adalah majlis yang umum, ya. Tidak mesti majlis ilmu atau pertemuan atau rapat, tidak, ya. Itu salah satu majlis. Tapi saat kita pun kadang-kadang kita duduk ngobrol beberapa orang bicarakan suatu masalah, ya, maka kita pun membaca kafaratul majlis ini. Hanya saja kadang-kadang memang kita tinggalkan karena tidak terbiasa. Karena hadis ini atau bacaan ini sering dilakukan pada majlis-majlis yang bersifat umum saja, ketika di majlis ilmu, sehingga seakan-akan ini khusus untuk ketika rapat, ketika pertemuan, ketika majlis ilmu. Tidak, sebetulnya ini hadis yang umum, ya. Tiga orang duduk ngobrol satu masalah, ya, kemudian mereka meninggalkan majlis itu, baca bacaan ini, barakallahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Jadi ini yang dipahami, yang kami pahami tentang hadis ini. Jadi dengan keumumannya, ya, ini hadis umum, tidak ditentukan majlis apa, majlis tertentu, tapi ini umum. Maka dilakukan pun secara umum, ya, baik itu majlis ilmu, pertemuan, rapat, atau yang lainnya, diskusi, atau ketika beberapa orang duduk berbicara, berbincang-bincang, mereka tutup dengan ketika akan berpisah, akan bangun dari majlis mereka, baca bacaan ini. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Demikian untuk pendengar di Cibubur, semoga bermanfaat. Selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kedua dari Saudara Adi di Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah Ustaz berikan. Ustaz mau bertanya, bagaimanakah cara mengatasi perasaan was-was dan terlalu berambisi kepada dunia, padahal saya sudah berusaha untuk zuhud, tetapi terkadang muncul lagi perasaan was-was serta ambisi pada dunia. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Baik, yang ditanyakan ini tentang was-was dan ambisi kepada dunia. Saya kurang memahami tentang was-was. Biasanya was-was itu ada pada sebagian amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ketika dia wudu, dia was-was, apakah wudunya sah atau tidak. Ketika dia akan takbiratul ihram, was-was. Hingga takbir, kemudian ragu lagi, takbir lagi, sampai 3-4 kali, ya. Ini was-was. Lain dengan ambisi. Kalau ambisi, seorang yang ya, atau mungkin was-was ini juga ada semacam bisikan dalam dirinya. Jadi kalau kamu tidak memiliki dunia, maka kamu akan miskin, kamu akan menjadi fakir, kamu akan ini dan itu. Nah, itu juga bisa jadi bagian dari yani was-was yang ada dalam dirinya, sehingga kemudian mendorong dia untuk kembali lagi mengejar dunia. Allah tidak melarang kita mencari rezeki, ya, untuk makan minum kita, untuk keperluan duniawi kita. Islam tidak melarangnya. Ini yang pertama. Oleh karena itu jangan kemudian, ya, kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, yaitu berupa mendapatkan rezeki yang halal dari nikmati banyak Allah berikan pada kita. Tidak ada masalah. Tetapi orang yang dia memiliki harta dunia atau bagian dari dunia ini, hendaklah dia berpegang dan jangan lupa kepada tiga hal. Yang pertama, harta yang dimilikinya atau pekerjaan dia adalah mencari dunia, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Dan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Seorang yang mencari harta dunia, yang pertama tidak boleh harta itu melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah Ta'ala. Nah. Dan yang kedua, harta yang diperoleh harus dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Yang ketiga, kewajiban dia terhadap harta yang dimilikinya adalah mengeluarkan zakat harta itu. Jadi kalau seorang memiliki tiga hal ini, maka tidak ada masalah. Dia mencari harta, tapi jangan melalaikan dia dari berzikir pada Allah, dari melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kepada agamanya. Kemudian dia mencari harta dari jalan yang halal, tidak boleh dari jalan yang haram. Yang ketiga adalah dia mengeluarkan zakat, artinya dia memberikan haknya Allah dari harta yang dimilikinya. Supaya diketahui, 10 sahabat al-mubasyyiruna bil jannah yang mereka diberikan berita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga dalam satu hadis, itu 6 orang dari mereka adalah orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab dan yang lainnya. 6 orang di antara mereka adalah orang-orang yang mampu. Dan oleh karena itu, di sini kita harus bisa membedakan. Apa ini diartikan ambisi kepada dunia? Jika seorang mencari harta, ya mungkin dengan harta itu dia bisa membantu dakwah, dengan harta itu dia bisa memberikan kepada orang yang tidak, dia bisa berbagi kepada mereka yang tidak mampu. Justru harta itu bisa menjadi apa? Peluang-peluang kebaikan baginya. Yang berbahaya kalau dia ambisi pada dunia itu, semua jalan diterjang. Ya, haram, halal, dimasuki untuk diambilnya dunia itu. Ini keliru. Ini bahaya. Tapi selama pada jalurnya, maka tidak mengapa. Tetap kita lakukan kewajiban pada Allah, dari harta dan jalan yang halal, dan seterusnya, setelah saya jelaskan tadi. Ya, jadi, kita harus bisa membedakan antara ambisi dunia, ini cenderung kepada makna menghalalkan segala cara untuk dunia, atau melalaikan akhirat sama sekali hanya karena dunia. Meninggalkan kewajiban-kewajiban karena dunia. Ini na'udzubillah min dzalik. Selama seorang masih pada batasan-batasan syariat, maka tidak mengapa. Ya, justru seorang yang muslim yang cukup, ya dia kaya, dia bisa menjadikan harta sebagai amal kebaikan dia untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat kembali Ustadz dari 2 penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, apakah boleh bertanya dan meminta solusi kepada seorang guru yang faham terhadap agama tentang hal paling buruk di dalam kehidupan saya, dan bolehkah kita jujur dan terbuka kepada guru tersebut dengan konsekuensi hal buruk atau aib-aib pribadi pun tersampaikan kepadanya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, tentang masalah ini, ya, pada dasarnya seorang itu hendaklah dia menutup aib yang ada pada dirinya. Setiap orang ada cacatnya, ya. Setiap orang ada dosanya, ada salahnya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita jadikan sebagai fokus kita, bahwa tidak ada manusia yang luput dari perbuatan kesalahan dan dosa. Yang kedua, seorang yang berbuat dosa itu hendaknya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia menutup aibnya. Ini pada dasarnya begitu. Ya. Dia menutup aibnya. Makanya ketika seorang, kalau dia ingin curhat misalnya, mengungkapkan apa yang ada dalam dadanya, supaya dia lebih ringan bebannya, karena dia pernah berbuat dosa misalnya, dosanya besar, dan itu adalah aib bagi dirinya, cacat bagi dirinya, tercela bagi dirinya, apakah boleh dia itu menceritakan pada seorang yang dianggap orang itu punya ilmu dan bisa memberikan nasihat, memberikan solusi? Ya, kami jawab bahwa Anda itu tidak perlu semua aibnya diungkapkan. Ya. Atau Anda bisa dengan cara, Ustaz, ada seseorang, padahal itu diri penanya sendiri, tapi dia memakai orang ketiga. Ini juga salah satu cara. Ada seseorang, Ustaz, dia pernah berzina, atau dia pernah apalah gitu, ya, berbuat perbuatan yang keji. Ya, dan dia sekarang ingin bertobat, tapi masih merasa dirinya itu kotor, merasa dirinya itu, ya ini seakan-akan dosa itu terus, ya, berada di atas kepalanya, misalnya, ya, mohon solusinya. Nah, ini pun bisa dengan cara demikian. Jadi tidak mesti seorang itu semua yang dia lakukan diungkapkan kepada seseorang yang akan dia minta satu solusi, tidak. Bisa dengan cara dia bercerita tentang ada orang, padahal dimaksud orang itu ya dirinya, ada dirinya. Tapi ini untuk mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi. Nah, jadi tidak mengapa seorang yang ini bertanya, atau dia mungkin menyampaikan satu hal yang diinginkan kepada seorang yang dianggap alim, dan orang itu bisa memberikan satu solusi atau memberikan nasihat padanya, dan dia mengungkapkan hal itu, hanya saja bisa dan menggunakan bahasa orang ketiga. Tidak mesti dia mengatakan diri, aku pernah begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Itu tutuplah, itu aib, jangan dibuka. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, itu jawaban kami bagi yang bertanya tadi. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir di sesi interaktif kita. Dan sebagai penutup kami memohon ikhtitam dari Al-Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah membahas sejumlah hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada keluarga saya dan kepada semua yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada penutup dari kajian ini, yaitu hadis Nabi SAW tentang kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, di antara perkara-perkara yang, di antara bentuk pemahaman yang baik seseorang kepada Islam adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kita melihat fenomena, melihat hal-hal yang kita lihat, kita dengar, ya. Maka mari kita lebih mampu untuk mengendalikan diri kita, melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi diri kita. Adapun yang tidak bermanfaat bagi kita, tinggal. Ya. Nabi kita memerintahkan pada kita untuk apa? Badiru bil a'mal. Segera kalian beramal, kalian berbuat. Fitanan kakito illailil mudlim. Akan datang fitnah-fitnah bertubi-tubi ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yang mana tatkala fitnah-fitnah itu datang, yusbihur rajulu mu'minan mayumsi kafiran. Seorang di pagi hari dia itu beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur. Ya. Maka hati-hati. Zaman yang banyak fitnah ini, manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, agama kita, keluarga kita, dunia kita dan akhirat kita. Sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Mengikuti ini, mengikuti itu, mengikuti berita A, berita C, sampai Z, semua diikuti. Tidak ada gunanya. Hanya menghabiskan umur. Yang mana umur sangat berarti bagi seorang mukmin dalam hidupnya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal asri jami masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang tidak merugi itu hanya orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-nasihati, wasiat-wasiati dalam kebenaran, dan wasiat-wasiati dalam kesabaran. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu dan umur kita, apalagi di zaman yang banyak fitnahnya, banyak godaan-godaan untuk kita, mengikuti berita A, berita C, berita D, dan seterusnya. Ya, yang mana itu semuanya tidak manfaat bagi kita. Kita boleh mengikuti yang bermanfaat bagi kita, yang akan menambah iman kita, menambah ibadah kita, menambah ketakwaan kita. Silakan ikuti. Tapi selain itu, tinggalkan. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Muhanakallahu mabihamdika. Jidu'a la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.